الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Masalah yang ketiga adalah berkaitan dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Di sini tiga disebutkan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, digandengkan antara ar-risalah dan al-ubudiyah, antara kedudukan beliau sebagai rasul dan kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Ini adalah suatu perkara yang salah satu dari keduanya tidak lepas dari yang lainnya. Karena itu disebutkan di dalam banyak naf bahwa beliau adalah hamba dan rasulnya. Sebagaimana syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu digandengkan dengan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu di dalam adzan setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula di dalam tasyahud. Dan ini juga menunjukkan bahwa persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu senantiasa bersama persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah namun tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah tidak akan memberikan manfaat syahadatnya. Sebagian para ulama menafsirkan ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat penyebutanmu, sebagian menafsirkannya yaitu tidaklah engkau disebut kecuali digandengkan dengan menyebut namaku, firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka beliau mempunyai kedudukan dan mempersaksikan bahwa beliau adalah hamba dan rasul adalah salah satu rukun dari syahadatain yang merupakan letak syahnya keislaman seseorang. Dan digabungkan antara pensifatan beliau sebagai hamba dan sebagai rasul menunjukkan bahwa, atau sebagai bantahan kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ekstrim di dalam kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendudukkan Nabi di atas kedudukan beliau, sampai al-mulhid Al-Busiri berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wa min judika ad-dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Katanya dari kemurahan hatimu wahai Nabi Muhammad, kamu berikan dunia dan pasangannya yaitu akhirat. Ya, dunia dan akhirat itu diberikan oleh Nabi kepada manusia sebagai kemurahan beliau. Jadi artinya apa? Nabi yang menciptakan dunia dan akhirat. Ini kufur. Kemudian dia katakan, dari ilmumu wahai Nabi Muhammad, engkau mempunyai ilmu lauh wal qalam. Jadi artinya Nabi tahu semua takdir yang tertulis di lauh al-mahfuz. Dan ini juga kekufuran. Perkataan Al-Busiri. Ya. Perkataan Al-Busiri dalam qasidahnya Al-Burda. Qasidah yang masyhur. Yang tersebar. Bahkan sebagiannya melantunkan dalam bentuk anasyid. Banyak dijual di Indonesia. Ya. Ini ekstrim. Dan demikian pula gulatus sufiya. Orang-orang ekstrim sufi. Melibatkan Nabi di atas kedudukannya. Maka kalimat abduhu, beliau adalah seorang hamba, ini bantahan terhadap mereka. Bahwa beliau adalah hamba. Karena itu di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara fi sabi Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Kata beliau, "Janganlah kalian menyanjung-nyanjung saya, melebihkan saya dalam sanjungan sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan pada Isa bin Maryam. Sungguhnya saya hanyalah seorang hamba," sabda Nabi. "Maka katakanlah saya adalah hamba dan rasulnya." Kemudian kelompok yang kedua, ya, adalah kelompok yang mengatakan atau menyepelekan kedudukan Nabi. Maka dibantah di sini dengan ucapan wa rasuluhu, beliau adalah seorang rasul. Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang tinggi, yang seorang itu ketika bersaksi, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," bahwa Nabi Muhammad adalah rasulnya atau abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Itu dia harus menjalankan beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, dia harus membenarkan Rasulullah pada apa yang beliau kabarkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian konsekuensi yang kedua, dari orang yang berucap bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus taat kepada beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian konsekuensi yang ketiga, dia hendaknya meninggalkan segala apa yang beliau larang dan apa yang beliau celah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berpaling darinya, dan kalian dalam keadaan mendengar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah, ambillah sesuatu itu. Dan apa yang beliau larang, hendaknya kalian berhenti. Konsekuensi yang keempat, "Alla yu'badallahu illa bima syara'." Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, kalau dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ibadah apapun tidak boleh dia lakukan kecuali kalau hal tersebut mempunyai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan ibadah dibangun di atas bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama, dibangun di atas hal-hal yang tidak disyariatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Konsekuensi yang kelima, orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, antuqaddam ta'atuhu ala ta'ati ghairi. Ketaatan kepada beliau hendaknya lebih didahulukan di atas ketaatan kepada selainnya. Ya. Kepada selainnya dari manusia. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha Sami'un Alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Dalam ayat ini diambil kesimpulan bahwa tidak boleh mendahulukan ketaatan yang lain di atas ketaatan Rasulullah. Rasulullah, ketaatan kepada Rasulullah harus yang paling diutamakan. Harus yang paling diutamakan. Nah, kemudian yang keenam, dari konsekuensi orang yang berucap bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dia harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Karena itu di dalam hadis al-muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya menjadi yang paling dia cintai, melebihi dari kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Ini enam konsekuensi yang hendaknya dipenuhi sehingga seorang itu benar bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa dia berucap bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawatnya kepada beliau, kepada pengikutnya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salamnya kepada beliau, ya, dengan salam yang terus bertambah. Ini masalah yang keempat, yaitu berkaitan dengan masalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya salawat Allah kepada Nabi? Ya, Allah memberikan salawat kepada Nabi. Allah memberikan salawat kepada Nabi. Ya. Itu artinya, dan perlu kita ingat bahwa salawat arti asalnya, ya, dari kalimat salat, dan salat itu asalnya adalah doa. Asalnya bermakna doa. Dalam Al-Quran dikatakan, "Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum." Pada orang yang memberi sedekah. Dan salli alaihim, salatlah kamu untuk mereka. Apa artinya salatlah kamu untuk mereka? Artinya doalah kamu untuk mereka. Jadi asal makna salat itu adalah bermakna doa. Nah, salawat Allah kepada Nabi, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Mungkin yang paling bagusnya adalah apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari Abu Aliyah. Abu Aliyah berkata, "Salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi innal malaika." Salat Allah, selawat Allah kepada rasulnya itu adalah pujian Allah kepada rasulnya di depan para malaikatnya. Di depan para malaikatnya. Nah, ini makna selawat Allah kepada rasulnya. Dan dimaklumi bersama bahwa selawat mempunyai makna-makna. Namun yang diinginkan kalau dikatakan selawat Allah kepada rasulnya itu adalah pujian Allah kepada rasulnya di depan para malaikatnya. Iya. Adapun kalau selawat dari malaikat, selawat dari malaikat itu artinya memohon ampunkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi sallatihi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Dan malaikat memberi selawat kepada kalian sepanjang ia masih duduk di tempat salatnya. Apa artinya memberi selawat? Nah, diterangkan dalam lafaz berikutnya, yaitu malaikat berkata, "Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia." Jadi selawat di sini artinya apa? Memintakan ampun untuknya. Ya. Adapun selawat dari manusia, selawat dari manusia itu kadang bermakna doa dan kadang bermakna tadarru. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini makna-makna selawat. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini dari ucapan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa salawat Allah kepada Rasulnya, yaitu Allah memuji Rasulnya di depan para malaikatnya. Iya. Apa hukum memberi salawat kepada Nabi? Perlu dirinci, salawatnya di mana? Apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Kalau salawatnya di dalam sholat, ada silam pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jumhur para ulama mengatakan bahwa salawat di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, sebagian para ulama berpendapat rukun, dan sebagian yang lainnya berpendapat wajib. Mungkin tepatnya kalau dikatakan salawat itu dibedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Ya. Dan juga ada silam pendapat di kalangan para ulama apakah salawat dibaca pada dua tasyahud ini. Yang tepatnya salawat itu dibaca di tasyahud terakhir saja. Ya. Kemudian apakah hukumnya wajib atau sunnah? Iya. Ini juga ada silam pendapat sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan jumhurul ulama berkata hukumnya adalah sunnah. Namun kalau dikatakan itu wajib, itu lebih tepat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawamah, terus-menerus melakukannya. Ini selawat di dalam salat. Adapun di luar salat, sebagian para ulama berpendapat bahwa selawat kepada Nabi di luar salat hukumnya wajib. Mereka berdalilkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat kepada Nabi dan berikanlah salam kepadanya. Kata mereka yang berkata wajib, sini perintah. Ya, perintah asalnya bermakna wajib. Dan orang yang mengatakan wajib ini terbagi dua. Ada yang mengatakan wajib satu kali saja dalam seumur hidupnya. Ada yang mengatakan wajib, yaitu wajib setiap kali disebut namanya. Wajib setiap kali disebut namanya. Cuman yang tepatnya di sini, hukum memberi salawat kepada Nabi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Kenapa kita katakan sunnah bukan wajib? Karena di dalam salat atau di dalam adan kan disebut nama Nabi ya. Tiga adan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah disebut ya pada saat adan. Baik. Sekarang ketika menjawab adan, apakah diperintah memberikan salawat? Ada perintah atau tidak? Tidak ada. Ya, di dalam hadis Abu Sa'id disebutkan waqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh tukang adan. Tidak diperintah untuk salawat. Andai kata wajib, maka tidak mungkin tidak disebut di sini. Ya. Harus disebut. Berhubung tidak disebut, ini menunjukkan dia masuk ke dalam kategori yang tidak diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, kita katakan sunnah muakkadah. Saking banyaknya hadis yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang memberi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian salawat ini dan memberi salam, syariatnya kepada siapa? Apakah kepada orang yang berbicara atau orang yang mendengar juga? Iya. Zahir nas itu menunjukkan bahwa salawat itu umum pada siapa yang mendengar dan siapa yang berbicara. Ya, tentunya selain dari salat. Adapun pada saat salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sholati lasyughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Iya. Dan di sini ada satu perkara yang penting untuk diingatkan. Kadang ada orang dalam penulisan nama Nabi kan ada selawatnya. Kadang juga terjadi dalam sebagian orang yang mencetak buku, ya, memberikan ringkasan-ringkasan. Ya, untuk Nabi misalnya diringkas SAW. Ya, untuk Subhanahu wa Taala apa? S. Ya, yang seperti itu. Ringkasan. Dan ini adalah perbuatan yang kurang terpuji. Ya, bukan diharamkan dan bukan dikatakan tidak boleh, tapi kurang tepat. Kenapa? Pertama, dia kehilangan ajar, kehilangan pahala. Ya, sebab kalau dia tulis secara lengkap, orang kan membaca dengan sendirinya dia memberi salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan orang yang paling berhak terhadap Nabi adalah ahlul hadis, sebab mereka yang paling banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Tiap kali disebut nama Nabi, dia pasti mengucapkan Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka kerjaannya adalah menulis hadis, membaca hadis, ya, menyampaikan hadis, mendengarkan hadis tiap hari. Karena itu dikatakan mereka yang paling banyak selawatnya. Karena itu seharusnya dalam penulisan ditulis lengkap. Ya. Saya dari menulis tersebut, orang yang menulisnya mengucapkan selawat walaupun dalam hatinya, dan demikian pula orang yang membaca apa yang tertulis. Ya. Kemudian dikatakan Sallallahu Alaihi wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Alihi di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Iya. Ada yang mengatakan al-al itu bermakna keluarga, ahlul baitnya. Dan ada yang mengatakan al-al itu artinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut di atas agamanya. Iya. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan ada juga mengatakan bahwa yang diinginkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kuatnya bahwa al-al itu bermakna pengikut di atas agamanya. Dan dilihat sesuai dengan konteks pengarang yang mengucapkannya. Kalau disebutkan misalnya disebutkan keluarga Nabi, kemudian disebutkan sahabatnya, ya, maka yang diinginkan dengan al-al di situ berarti pengikutnya. Tapi kalau disebutkan wa ala alihi wa sahbi, sahabat saja disebut, maka al-al di sini maknanya dua, pengikut di atas agamanya dan juga bermakna keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman mazida. Nama memberi salam dengan salam yang terus-menerus bertambah. Nah, ini juga dalilnya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Dikatakan wasallama tasliman mazida. Ini adalah permohonan supaya beliau senantiasa diberikan keselamatan, ya, dari segala yang tercelah, ya, dan memohonkan keselamatan untuk beliau. Ini artinya apa namanya, memohonkan atau memberikan salam itu artinya memohonkan keselamatan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, salam itu ada salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu terbagi dua. Iya. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbagi dua. Ada salam yang diucapkan ketika melewati kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, dan salam yang seperti ini tidak khusus untuk Rasulullah, juga seluruh umatnya yang lain berhak. Ya, karena itu ketika seorang apabila ditakdirkan berada di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia melewati rumah Rasulullah dan di situ kuburannya, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya. Salam untuk engkau wahai Rasulullah. Ya. Juga dari hal yang disebut oleh para ulama salaf, ya, sebagai kekhususan adalah memberi salam kepada Abu Bakar dan Umar. Nah. Dan kita katakan bahwa pengucapan salam ini tidak khusus untuk Nabi saja kalau melewati kuburan. Sebab kalau kita lewat ke kuburan secara umum, kuburan kaum mukminin, kita diperintah apa? Mengucapkan assalamualaikum ya ahlat diyar. Selamat datang untuk kalian wahai penduduk kubur. Iya. Maka ini bukan kekhususan. Salam yang kedua adalah salam yang diperuntukkan untuk beliau di seluruh tempat selain dari kuburannya. Ya. Maka salam yang seperti ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab sudah merupakan kekhususan beliau yang diterangkan di dalam beberapa hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala punya beberapa malaikat yang berkeliling ya di bumi dan menyampaikan salam umatku ya kepadaku, menyampaikannya kepadaku. Naam. Ya. Dan salam yang seperti ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Ya. Tidak untuk yang lainnya. Baik, selesai penjelasan tentang muqaddimah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atau khutbah yang beliau sebut. Kemudian beliau berkata, amma ba'd. Fahada i'tiqadu al-firqati an-najiyah al-mansurah ila qiyam as-sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, amma ba'd. Kemudian daripada itu, fahada i'tiqad. Ini adalah i'tiqad. Keyakinan al-firqati an-najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah, yang terus menerus mendapat pertolongan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Setelah menyampaikan khutbah, di awal pembicaraan beliau menekankan bahwa ini adalah i'tiqad, adalah keyakinan al-firqati an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang mendapat pertolongan, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Di sini ada beberapa masalah yang perlu kita uraikan. Masalah yang pertama, makna amma ba'd. Amma ba'd ini adalah kalimat yang digunakan untuk berpindah dari suatu pendahuluan masuk ke dalam maksud dari apa yang disampaikan. Itu amma ba'd. Dan disunnahkan untuk menggunakan kalimat amma ba'd setelah memberikan khutbah pendahuluan. Ya, dan ini diterangkan dalam banyak hadis, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, karena itu sudah merupakan kebiasaan dari orang-orang yang menulis, apakah menulis surat, menulis buku, adapun yang lainnya, setelah memberikan khutbah pendahuluan maka disebut amma ba'd. Ya. Ataupun kalau tidak, dia mulai dengan bismillah kemudian dia tulis amma ba'd. Ya. Dan amma ba'd ini dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ini adalah faslul khitab. Ya. Faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud. Ya. Kefasihan berbicara yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, mana kalimat amma ba'd? Itu artinya, asalnya mahma yakun min syai'in fahada. Ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin tepatnya kalau dikatakan kemudian daripada itu atau kemudian setelah itu. Ya. Kata beliau, fahada i'tiqad. Maka ini adalah i'tiqad. Masalah yang kedua. Penjelasan tentang makna al-i'tiqad. Apa itu al-i'tiqad? Al-i'tiqad adalah masdar dari aqadah ya'qiduh i'tiqadan atau aqidatan. Masdar dari aqada ya'qiduh. Aqada ya'qiduh itu artinya mengikat sesuatu dengan ikatan yang sangat keras. Ya. Ikatan yang sangat keras. Itu makna i'tiqad. Jadi dikatakan sebagai suatu ikatan sebab dia i'tiqad ini adalah mengikat hati dengan keyakinan-keyakinan atau dengan hal-hal yang wajib untuk diyakini. Mengikat hati dengan hal-hal yang wajib untuk diyakini. Ya, sebagian para ulama mengatakan al-i'tiqad itu adalah hukum dzihnil jazim. Hukum dzihn al jazim, hukum pemikiran yang tetap, yang pasti. Jadi kalau ada sesuatu dihukumi dengan hukum yang pasti, itu adalah keyakinan. Nah, dan kalau seperti ini, maka terbagi dua, ada yang sesuai dengan keadaan dan ada yang tidak sesuai dengan keadaan. Kalau sesuai dengan keadaan, maka itu adalah i'tiqad yang benar. Kalau tidak, maka dia adalah i'tiqad yang batil. Ya, adalah i'tiqad yang batil. Jadi katakan di sini, fahada i'tiqadun, ini adalah keyakinan. Al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Disebut pembahasan akidah dengan nama al-i'tiqad. Ini diantara penamaan-penamaannya, al-i'tiqad, al-aqidah, namakan juga al-aqidah, dinamakan juga as-sunnah. Ini penamaan yang paling banyak digunakan, as-sunnah. Dinamakan juga at-tauhid. Kemudian dinamakan juga as-syariah. Seperti Imam Al-Ajurri mengarang kitab as-syariah, isinya adalah al-i'tiqad. Ini beberapa penamaan al-i'tiqad di kalangan para a'immatus salaf rahimahumullahu taala. Iya. Jadi beliau tekankan di awal pembicaraan bahwa apa yang beliau akan sampaikan ini adalah i'tiqad, keyakinannya al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat. At-ta'ifal mansurah, kelompok yang selamat. Al-Mansurah, yang terus-menerus mendapatkan pertolongan sampai hari kiamat. Ahli sunnah wal jamaah, beliau sebut kelompok yang berada di atas al-haq dengan tiga pensifatan di sini. Beliau katakan bahwa mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dan mereka sebut, atau beliau sebut bahwa mereka adalah al-Mansurah, tertolong, terus-menerus mendapat pertolongan sampai hari kiamat. Dan mereka juga disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini sudah tiga penamaan. Dan di akhir kitab, orang yang seperti ini cirinya, beliau sebutkan sebagai al-mutamassikuna bil-islam, al-mahd al-khalis anishaw, adalah orang yang berpegang dengan keislaman yang murni, tidak bercampur sama sekali dengan sesuatu yang mengotorinya. Iya. Ini pensifatan akidah yang beliau terangkan di sini, bahwa akidah yang beliau jelaskan adalah akidah al-firqatun najiyah, al-taifatul mansurah, ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang beliau terangkan asalnya dari, bukan dari kantong beliau, dan bukan ucapan satu orang saja, tapi ini adalah ijma', kesepakatan orang-orang yang berada di atas Islam yang murni dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa beliau. Ya. Sampai masa beliau. Beliau katakan, "Fahada i'tiqad al-firqatin najiyatil mansura ila qiyamis sa'ah, ahli sunnah wal jamaah." Butuh kita uraikan tentang penamaan-penamaan ahli sunnah. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan tiga penamaan. Yang pertama al-firqatun najiyah, yang kedua beliau sebut at-taifatul mansurah, kemudian yang ketiga beliau sebut ahli sunnah wal jamaah. Mungkin kita akan mulai menjelaskan tentang makna ahli sunnah wal jamaah, sebab ini adalah makna yang paling, atau penggunaan yang paling banyak digunakan. Ya. Ahli sunnah wal jamaah terdiri dari dua kalimat, ahli sunnah dan ahlul jamaah, orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti al jamaah, mengikuti as sunnah dan mengikuti al jamaah. Apa makna as-sunnah? Apa makna al-jamaah? Ini dua perkara penting yang banyak orang menyimpang di zaman ini disebabkan karena ketidakpahaman makna sunnah dan makna al-jamaah. As-sunnah terbagi dua, atau kita berikan definisi. As-sunnah secara bahasa itu adalah jalan yang ditempuh. Ya. Adapun secara istilah, sunnah mempunyai dua makna. Ada makna umum Dan ada makna khusus. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum dari mana ahli sunnah, dari penamaan ahli sunnah itu digunakan untuk beberapa perkara. Kadang penamaan umum ini dipakai sebagai lawan dari ahlul bid'ah. Lawan dari ahlul bid'ah. Maka dia ahli sunnah adalah orang yang berpegang di atas sunnah, yaitu kebalikan dari ahlul bid'ah. Kebalikan dari ahlul bid'ah. Makna yang kedua dari makna umum penggunaannya adalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya, apa yang beliau takrir. Ya. Nah, dalam apa saja mereka lebih dahulukan di atas segala sesuatu, apakah itu di dalam masalah akhlak, dalam masalah suluk, dalam masalah hukum, ataupun dalam masalah i'tiqad. Ini penggunaan sunnah bermakna umum. Penggunaan sunnah bermakna umum. Jadi sekali lagi saya ulas bahwa penggunaan sunnah bermakna umum kadang digunakan bermakna ahli sunnah adalah kebalikan dari ahli bid'ah, dan kadang ahli sunnah bermakna umum adalah orang yang mengikuti as-sunnah, yaitu Islam yang sempurna, yang Islam secara keseluruhan ya, terkandung di dalamnya i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ahkam, muamalat, akhlak, suluk, dan lain-lainnya. Adapun as-sunnah dengan makna khusus tergantung bidang ilmu yang menggunakannya. Kalau ahli hadis menggunakan kalimat sunnah, maka mereka inginkan sunnah adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau penetapan beliau ataupun sifat beliau, itu sunnah dalam penggunaan ahli hadis. Kalau penggunaan dalam ulama usul fikih, sunnah itu adalah hukum, atau sunnah adalah selain dari Al-Quran, itu sunnah menurut mereka. Sehingga masuk di dalamnya sunnah tarkiyah, sunnah fi'liyah, ya, masuk di dalamnya isyarat dan selainnya dari hal-hal yang dirinci oleh ulama usul fikih. Kalau ulama fikih menggunakan kalimat sunnah, beda ya antara ulama usul fikih dan ulama fikih. Kalau ulama fikih menggunakan kalimat sunnah, maka sunnah yang diinginkan adalah sunnah hukum setelah wajib. Wajib kemudian sunnah, ya kan? Apa hukumnya melakukan ini? Hukumnya sunnah misalnya. Ya kan? Apa hukumnya dua rakaat sebelum subuh? Hukumnya sunnah. Dipahami? Iya. Ini penggunaan sunnah di kalangan para ulama ahli usul fikih. Sebagian para ulama lagi menggunakan kalimat sunnah untuk bermakna sunnahnya sebagian dari khulafa ar-rasyidin, tuntunan dari sebagian para khulafa ar-rasyidin. Ini sunnah bermakna khusus, tergantung siapa yang menggunakan. Ya. Jadi jangan bingung melihat penggunaan sunnah. Penggunaan sunnah itu konteksnya, dilihat konteksnya di mana? Kapan penggunaannya? Ya. Kapan penggunanya? Di situ dipahami bahwa yang diinginkan dengan kalimat sunnah di sini adalah ini. Ya. Maka di sini kalimat beliau ahli sunnah wal jamaah, yang diinginkan dengan as-sunnah, sunnah apa? Bermakna umum atau khusus? Hah? Tentunya bermakna umum. Sebab di sini beliau menampilkan tentang al-haq, yaitu Islam itu sendiri, dan beliau ingin menampilkan akidah yang benar menyelisih al-bid'ah. Ya. Ini sunnah bermakna umum. Dan sunnah bermakna umum inilah sebagian para ulama salaf bernisbah kepadanya. Karena itu dikenal di dalam buku-buku biografi para rawi, ada sebagian rawi disebut dengan nisbah as-sunni, si fulan sunni. Artinya apa? Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ahli sunnah bukan ahli bidah. Dan ini masyhur di kalangan para imam salaf, sampai As-Sam'ani di dalam Al-Ansab juga menyebut ya nisbah as-sunnah ini. Nisbah sunni. Baik. Kemudian yang kedua, makna al-jamaah. Makna al-jamaah. Apa arti al-jamaah? Al-jamaah secara bahasa adalah mengumpulkan sesuatu yang terpecah. Ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, al-jamaah ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Ya, saya akan simpulkan secara global penafsiran-penafsiran tersebut. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa al-jamaah itu adalah as-sawadul a'zam. Mereka adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang terbesar di tengah umat. Maksudnya apa? Sawadul a'zam, kelompok yang terbesar. Terbesar dalam artian dia yang paling diagungkan di tengah umat karena berpegangnya dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ada as-sawadul a'zam yang terbesar ditinjau dari zaman Rasulullah SAW. Bahwa orang yang berada di zaman Nabi itu adalah orang yang menampilkan Islam yang murni. Ya. Islam yang murni. Setelah Nabi meninggal, kemudian di zaman para sahabatnya terjadi beberapa fitnah dan muncul sebagian kelompok yang ingin mengaburkan Islam ini. Namun yang mengaburkan ini masih sedikit dan kebanyakannya adalah orang yang berada di atas al-haq. Maka yang kebanyakan ini disifatkan as-sawadul a'zam. Kita inginkan ya as-sawadul a'zam. Jadi kalau kembali kepada arti as-sawadul a'zam di sini bisa bermakna kebenaran itu sendiri dan bisa bermakna para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran ini dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang disebut oleh Al-Lalakai dan Imam Asy-Syatibi dalam Al-Ittisam. Ya. Dan yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa al-jamaah itu adalah jamaah ahlul ilmi was-sunnati wal-athar, jamaah para ulama ahli ijtihad yang berpegang di atas sunnah dan athar. Nah, dan ini penafsiran dinukil dari Ibn al-Mubarak, Yazid bin Harun dan lain-lainnya. Dan juga disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam syarah Ashabul Hadith. Ya. Kemudian yang ketiga, dari mana al-jamaah? Ada yang mengatakan bahwa al-jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini ucapan dalam Kitabul I'tisam disebut dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, dan juga ini adalah pendapat Imam Al-Barbahari sebagaimana dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Iya. Kemudian ada juga yang menyebutkan pendapat yang keempat tentang al-jamaah, ya. Bahwa al-jamaah adalah sekelompok Saya ulangi yang keempat, ada yang mengatakan bahwa al-jamaah adalah komitmen di atas kebenaran, luzumul haq, itu al-jamaah. Dan Asy-Syatibi menyebutkan ucapan Ibnu Mas'ud di sini, yang Ibnu Mas'ud berkata, "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian berpegang di atas al-jamaah. Dan beliau berkata, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak." Al-jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu makna al-jama'ah. Jadi siapa yang komitmen di atas kebenaran, dialah al-jama'ah walaupun dia sendiri. Iya. Ini empat makna al-jama'ah. Kemudian yang kelima, ada yang menyebutkan bahwa al-jama'ah itu adalah kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pimpinan muslim. Iya. Di bawah kepemimpinan kepala negara. Seperti kita misalnya di Indonesia dipimpin oleh kepala negara muslim, maka kita Indonesia secara keseluruhan itu dikatakan apa? Dikatakan al-jamaah. Dikatakan al-jamaah. Ini lima makna al-jamaah. Ada yang menyebutkan yang keenam. Dan makna yang keenam ini adalah makna yang kurang tepat. Bahkan sebagian para ulama menyebut bahwa dia adalah makna yang batil. Dikatakan bahwa al-jamaah adalah umat Islam secara umum. Umat Islam secara umum. Sebab ini bertentangan dengan hadis al-iftiraq, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat terpecah menjadi 73 golongan semuanya di dalam neraka kecuali satu. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa al-jamaah adalah semua umat? Kan begitu. Padahal Nabi mengeluarkan 72 dan yang dikatakan al-jamaah cuma satu saja. Jadi Nabi berkata, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahida." Sungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qila man hum ya Rasulullah? Ditanya beliau, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau berkata, al-jama'ah. Mereka adalah al-jama'ah. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau katakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku. Lafaz terakhir ini ada kelemahan. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, dan dia lemah haditsnya. Cuman punya pendukung dari jalan yang lain yang mungkin bisa dikuatkan haditsnya. Iya. Jadi ini ma'nal jamaah. Enam pendapat yang ada di kalangan para ulama tentang ma'nal jamaah, dan kita sebutkan bahwa yang kuat ada lima. Dari lima ini, lima pendapat, lima ini bisa disimpulkan menjadi dua pendapat. Iya. Disimpulkan menjadi dua pendapat. Nah, jadi ada yang mengatakan al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah, ya kan? Ada yang mengatakan al-jamaah adalah luzumul haq, orang yang komitmen di atas kebenaran. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah sawadul a'zam, kelompok yang terbesar. Kita sudah sebut kelompok yang terbesar penafsirannya, apakah kembali kepada al-haq, Al-Quran dan Sunnah, atau kembali kepada jumhur para sahabat. Dan mana yang keempat? Al-jamaah bermakna ulama ahli ijtihad. Ini pensifatannya, ulama Islam yang menampilkan Islam yang benar. Jadi kalau begitu, empat pendapat ini mempunyai satu makna. Yang bisa kita simpulkan bahwa al-jamaah dalam empat pendapat ini maknanya adalah jamaatul haq, jamaah kebenaran. Jamaah adalah jamaah kebenaran, orang yang berada di atas kebenaran, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Iya. Sisa yang kelima dari Ibnu Jarir yang menyebutkan bahwa jamaah adalah kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Ini jamaah tersendiri. Jamaah tersendiri. Iya. Ini disebut dalam beberapa hadis tentang siapa yang keluar dari ketaatan. Iya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, kata beliau, "Wa man faraqa al-jama'a qaida shibrin faqad khala'a ribaqata al-islam min 'unuqi." Siapa yang meninggalkan jamaah satu jengkal saja, dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Jamaah yang diinginkan di sini, jamaah adalah jamaah kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Dan disebut dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di antara orang yang dihalalkan darahnya adalah at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan keluar dari al-jamaah. Jamaah apa yang diinginkan di sini, yaitu jamaah kaum muslimin. Kalau ada orang yang keluar melakukan kudeta terhadap penguasa, ini halal darahnya. Ya, boleh untuk diperangi kalau memang penguasa kaum muslimin ingin memeranginya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij yang keluar kudeta, dan ciri umum Khawarij ada melakukan pemberontakan kepada penguasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang membunuh Khawarij dan memerangi beliau, apa memerangi mereka. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang Khawarij adalah manusia yang paling baik untuk dibunuh di bawah muka bumi. Ya, dan orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij itu adalah orang yang terbunuh terbaik di muka bumi. Orang yang mati syahid terbaik di muka bumi. Nah, karena itu hendaknya diketahui bahwa jamaah di dalam Islam tidak lepas dari dua perkara ini. Jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Apa artinya jemaah kebenaran? Yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini jemaah kebenaran. Kalau jemaah bermakna jemaah di bawah kepemimpinan penguasa seperti yang kita gambarkan, yaitu kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang penguasa. Ya. Apa artinya kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang penguasa? Penguasa itu kapan dikatakan penguasa? Kata Imam Ahmad, penguasa itu siapa yang di dalam negeri, semuanya kalau ditanya siapa pimpinanmu, dia menunjuk ke sana, itulah penguasa. Ya. Nah, misalnya kita di Indonesia, ya, kalau ditanya siapa presiden kita, siapa pimpinan kita, semuanya akan menunjuk kepada satu orang, kan begitu? Ya, maka itulah pimpinan. Kalau begitu, sepanjang dia masih Muslim, ya, dan pimpinan kita seorang Muslim, alhamdulillah, maka kaum Muslimin adalah berada di dalam satu jamaah, berada di dalam satu jamaah. Ini mana al-jamaah? Ini harus dipahami makna al-jama'ah. Saya katakan tadi, orang yang kurang paham makna al-jama'ah atau salah di dalam memahami makna al-jama'ah, ini kadang sesat keluar dari jalan. Iya, keluar dari jalan. Dan ini yang kita lihat di berbagai kelompok, partai maupun golongan. Ada yang sebagiannya menyebut dirinya dengan nama jama'ah. Jama'ah si fulan, atau hizib si fulan, ya, maka mereka menyebut dirinya sebagai jamaah. Sebagai jamaah, apa dalilnya? Nah, apa makna jamaah yang mereka inginkan? Ya kalau ditanya kelompok-kelompok itu, misalnya Islam jamaah, ya kan? Ikhwanul Muslimin juga menyebutkan dirinya jamaah. Mereka jamaah kaum muslimin, kata mereka. Jamaah di dalam jamaah kaum muslimin, dalam sebagian lafaz mereka. Ya. Jamaatut Tabligh. Jamaah juga mereka sebut dirinya. Ya, Hizbut Tahrir. Juga mengaku dirinya jamaah. Ya. Dan lain-lainnya, ya. Sekarang apa dalilnya mereka? Nah, di sinilah kenapa mereka membuat seperti ini dan salah seperti ini, karena salah dalam memahami makna jamaah. Sekarang kita kembali kepada pemahaman jamaah yang saya sebutkan tadi, ya, berdasarkan uraian yang telah kita sebutkan. Kalau yang diinginkan dengan kalimat jamaah pada kelompok-kelompok itu tadi, jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah di atas kebenaran, maka pimpinan mereka hanyalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pimpinannya hanya Rasulullah, maka tidak boleh ada kelompok, ada parti, ada golongan. Sebab itu akan memecah belah dan mengotak-ngotak umat Islam. Ya atau tidak? Ya. Kan begitu? Nah, maka jamaah yang seperti ini adalah jamaah yang tidak dibenarkan kalau dia menginginkan dengannya jamaatul haq. Sedangkan dari kelompok yang kita sebutkan tadi, rata-rata mereka mempunyai imam yang mereka baiat, tokoh yang mereka baiat, diangkat sebagai pimpinannya. Ikhwanul Muslimin ya punya tokoh yang mereka baiat, bahkan sudah dinamakan presiden bahkan. Ya. Oleh mereka. Ada presiden, mereka juga sebut dengan nama presiden. Ya. Nah, untuk pemilihan partainya dibaiat anggotanya. Dengan lafaz tasrih lagi, baiat. Ya. Ini baiat artinya kekhususan untuk penguasa, berarti dia menganggap dirinya sebagai penguasa suatu jamaah. Kan begitu? Suatu jamaah. Ya. Demikian pula Jamaatut Tabligh. Jamaatut Tabligh itu membaiat pengikutnya di atas 4 tarekat sufiyah. Ya. Orang-orang yang baru ikut Jamaat Tabligh tidak tahu yang seperti ini. Nah, yang tahu itu orang yang apa namanya sudah sampai di kelas-kelas tingginya. Ya, kalau istilahnya mereka sudah pernah hurut kemana-mana. Nah, ala kulli hal, ada bai'atnya. Demikian pula Hizbut Tahrir, punya bai'at. Ya, dan mereka sebutkan itu di dalam beberapa buku mereka. Nah, ya. Dan beberapa jemaah yang lain. Sekarang kita lihat, mereka membuat kelompok seperti ini, membuat dirinya sebagai jamaah. Ini adalah perkara yang mungkar dan tidak dibenarkan dalam syariah. Kenapa? Sebab keluar dari jemaah al-haq. Yang kalau jemaah al-haq, pimpinannya hanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata bahwa dirinya di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para imamus salaf, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka dia adalah jamaatul haq dimanapun dia berada, ya. Apapun warna kulitnya, tidak ada yang mengaturnya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Pimpinannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau yang mereka inginkan, mereka adalah jamaah bermana satu kelompok di bawah pimpinan seorang pemimpin, maka jamaah yang bermain ini jamaah seperti yang kita sebutkan tadi. Maka kita tanya kepada kelompok-kelompok itu tadi, di mana kekuasaan kalian? Ya. Mana negara kalian? Mana negara kalian? Mereka tidak mempunyai negara khusus di dalam, ya, hal ini sehingga mereka dikatakan jemaah. Bahkan keberadaan mereka di suatu negara seperti di Indonesia ini misalnya, yang ada pimpinannya, pimpinan muslim, atau seperti misalnya di negara yang lainnya yang dipimpin oleh pimpinan muslim, keberadaan mereka di negara-negara kaum muslimin membuat dirinya sebagai jemaah. Ini artinya memecah belah jemaah. Ya. Dan mereka kalau mati itu dihukumi seperti dalam hadis Ibnu Abbas, "Wa man faraqal jama'a qaida shibrin wa mata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang meninggalkan jemaah satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati dihitung sebagai mati jahiliyah. Ya. Kalau mereka menyalahgunakan hadis ini. Hadis ini dipakai untuk membaiat pengikutnya. Dia bacakan hadis, siapa yang mati tidak ada imam di atasnya, dia mati jahiliyah. Katanya orang ini, perhatikan hadis ini. Kamu kalau tidak ada pimpinan, kamu adalah mati jahiliyah. Kalau gitu, kamu baiat pimpinan kita. Ya. Jadi hadis ini dipakai untuk mereka. Ya. Masyhur dan dihafal di luar kepala. Kalau antum kasih takhrij, jadi hafal semua. Ya. Hadis ini. Dan pemahamannya yang salah. Seharusnya hadis ini adalah bagi mereka. Mereka yang mati jahiliyah kalau melakukan seperti itu. Sebab keluar dari mana? Al-jama'ah yang diinginkan. Nah, karena itu penting sekali memahami arti dari al-jama'ah. Jadi sekali lagi saya ulas, ahli sunnah wal jama'ah, ya, ahli sunnah karena mereka berada di atas sunnah, lawan dari bid'ah. Dan dikatakan mereka al-jama'ah, ahli jama'ah, karena mereka komitmen di atas kebenaran, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Dan kalau mereka di dalam suatu negara, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang syah, maka mereka tidak melakukan kudeta terhadapnya, tidak keluar terhadapnya. Karena itu mereka dinamakan ahli sunnah wal jama'ah. Ini semuanya pensifatan dan bukan organisasi kelompok tersendiri. Karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa salafiyah atau ahli sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah itu satu kelompok. Ini asalnya salah paham atau asalnya musuh-musuh dakwah yang hendak mencemari nama dakwah. Iya. Namun yang menentukan itu adalah apa yang mereka lakukan. Itu yang menentukan. Tidak seperti sekelompok orang mengaku dirinya mengikuti jejak para ulama as-salaf. Ya, kita ikuti jejak para ulama as-salaf. Iya. Kita berada di atas jalan para ulama as-salaf. Tapi perbuatannya kenyataannya adalah kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada dalam lingkup hizbiyah. Ya. Memecah belah jamaah. Dakwanya di atas namakan yayasannya. Ya. Kadang sebagian yayasannya sudah merupakan ormas Islam. Ya. Dan kadang adalah suatu hal yang betul-betul ya, keluar dari bentuk jamaah kaum muslimin. Ya. Jamaah kaum muslimin. Dan mereka mengatakan kami mengikuti hijab para ulama as-salaf. Ya, memang orang sekarang ini kalau tidak mengikuti atau tidak menukil dari para ulama as-salaf, maka dia tidak dianggap. Ya, dan tidak akan didengar ucapannya. Karena itu siapa dari kelompok mana saja, tidak ada yang lepas dari buku para ulama as-salaf. Cari kelompok mana saja yang apa namanya tidak merasa butuh dengan bukunya para ulama as-salaf. Dari a'immatus salaf, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Ini semua dari ahli hadis. Tidak ada seorang pun dari umat Islam yang tidak butuh kepada buku beliau. Ya. Kecuali kelompok Syiah Rafidhah dan mereka tidak terhitung umat Islam. Nah. Iya. Orang-orang kelompok yang paling rusak pun sekarang ini seperti apa namanya? Dari sufi-sufi ekstrim dan lain-lainnya juga ada dari kalangan orang-orang Syiah. Itu kalau menulis tidak lepas dari buku para ulama salaf. Bahkan seperti tokoh para ulama salaf di zaman ini seperti Syekh Al-Albani, kalau menyebut hadis dia sebut juga, disebut oleh Syekh Al-Albani. Ya. Tidak lepas. Karena memang jalan a'immatus salaf dibangun di atas dasar yang sangat kokoh ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa mereka terus-menerus akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna ahli sunnah wal jamaah secara ringkas. Iya. Ya, sekali lagi al-jamaah itu kembali kepada dua perkara, apakah dia jamaah bermana jamaatul haq, jamaah kebenaran, atau jamaah bermana jamaatul abadan, jamaah kaum mukminin dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Iya. Ada sebagian orang menisbahkan dirinya kepada ahli sunnah wal jamaah. Namun dia tampilkan bukan akidah ahli sunnah. Ya, seperti yang tersebar di Indonesia ini, ya, penamaan ahli sunnah identik dengan kelompok-kelompok atau pesantren-pesantren yang terikat dengan aliran sufi. Ya. Jadi pondok-pondok salafiyah, ya, banyak di Jawa ya, pondok-pondok salafiyah tertulis. Pondok-pondok ahli sunnah wal jamaah. Ini penamaan ahli sunnah salah di sini penggunaannya. Seperti kesalahan Imam As-Saffari ini di dalam kitab beliau Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah. Ketika disebut ahli sunnah wal jamaah, dia katakan ahli sunnah itu ada tiga. Ahli sunnah ada pengikut Al-Athar. Ahli sunnah ada pengikutnya Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan ada ahli sunnah pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, dan ini penamaan ahli sunnah yang digunakan oleh sebagian pondok-pondok NU. Ya. Penamaan ahli sunnah. Ya. Sebab akidah mereka ajarkan akidah syariah, akidah maturidiyah. Ya. Dan mereka mengaku di atasnya dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah batil. Ahli sunnah tidak seperti itu pensifatannya. Ahli sunnah wal jamaah seperti yang kita uraikan tadi, mereka adalah orang-orang yang berpegang di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan para a'immatus salaf. A'immatus salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala ankum, mereka tidak pernah membuat bid'ah dalam agama. Mereka tidak pernah membuat bid'ah di dalam agama. Kemudian yang kedua di sini yang perlu diterangkan adalah makna al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya, al-firqah artinya kelompok. Ta'ifah, sekelompok manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Andai kata, dari setiap firqah di antara mereka, ada satu ta'ifah, satu kelompok. Ya. Nah, jadi, ini makna al-firqah, bukan al-furqah ya. Kalau al-furqah, itu artinya perpecahan. Kalau al-firqah itu artinya kelompok. Ya. Jadi salah baca saja, salah harakat, itu beda maknanya. Al-firqah an-najiyah, an-najiyah adalah yang selamat. Penamaan ahli sunnah al-jamaah jelas ya, pengambilan kata al-jamaah, pengambilan kata sunnah itu jelas. Tapi pengambilan kata an-najiyah dari mana asalnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada menyebutkan riwayat di dalam Majmu' al-Fatawa. Ketika menyebutkan hadis iftiraqul ummah, beliau sebutkan dengan lafaz, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, "Wa manil najiyah?" Ya. Katanya, "Ya Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat?" Siapakah kelompok yang selamat? Disebut dengan lafaz itu. Tapi kelihatannya lafaz yang beliau sebutkan ini lafaz yang ada kelemahan, ya. Namun kebanyakan para ulama mengambil penamaan al-firqatun najiyah itu dari pemahaman terhadap hadis perpecahan. Jadi dalam hadis perpecahan dikatakan iftaraqatin nasara ala 71 firqah. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang yang pertama iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71. Orang Nasara terpecah menjadi 72. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi berkata, kulluhum finnar illa wahida. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Jadi semuanya binasa di dalam neraka kecuali satu. Satu ini apa? Nah, dialah yang selamat. Nah, dari sini mereka dikatakan bahwa yang satu ini adalah kelompok yang selamat. Ya. Perhatikan hadis ini ya, keindahan Nabi menjelaskan. Nabi ditanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Ditanya beliau, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau ditanya dengan kalimat man. Man itu artinya siapa? Kalimat man dalam bahasa Arab itu kata pertanyaan digunakan untuk orang yang berakal. Kalau tidak berakal seperti benda misalnya, itu tidak pakai man bertanya, pakai ma. Misalnya ma hada, ya tidak dikatakan man hada, tidak. Tapi kalau orang dikatakan man hada. Nah, di sini bertanya man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Jadi beliau, para sahabat bertanya siapa? Siapa orang-orangnya? Ingin tahu siapa orang-orangnya. Nabi menjawab tidak menyebut orang. Tapi beliau sebutkan kriteria dan sifatnya. Kenapa? Supaya kriteria dan sifat ini menjadi ciri khusus. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah kelompok yang selamat. Dimanapun dia berada, kapanpun waktunya. Kalau digandengkan dengan orang, orang itu akan meninggal. Kan begitu? Iya. Tapi di sini disebut sifatnya. Maka beliau mensifatkan humul jamaah. Yang selamat ini adalah al-jamaah. Itu makna al-jamaah tadi yang telah kita uraikan. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Jadi kelompok yang selamat adalah kelompok yang berada di atas Islam yang benar. Yang dibawa oleh Rasulullah, dan itulah yang diwarisi oleh para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Islam yang benar. Ya. Sebab tidak pernah terbukti dalam sejarah ada dari kalangan sahabat yang berbuat bid'ah dalam agama. Tidak ada satu huruf pun di dalam sejarah tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga agamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memilih untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pendamping dan sahabat yang terpilih. Ya. Mereka yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takallufnya, kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Maka siapa yang mengikuti mereka ini? Mereka dikatakan al-firqatun najiyah, dikatakan sebagai kelompok yang selamat. Ya. Dan penamaan ini, dengan penamaan al-firqatun najiyah ini sudah mulai terkenal, ya, dari para ulama di abad 3 generasi pertama, sampai sebagian para ulama sudah mengarang buku dengan judul dengan menyebut nama al-firqatun najiyah, sudah menyebutkan bukunya dengan penyebutan nama al-firqatun najiyah. Nah, kemudian penamaan berikutnya adalah at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. Al-mansurah artinya yang tertolong, mendapat pertolongan. Dinamakan dengan at-ta'ifah al-mansurah sebab ini adalah penamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan kelompok ini di dalam satu hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir yang datang dari jalan yang sangat banyak sekali. Diriwayatkan lebih dari 10 orang sahabat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Akan terus menerus ada dari umatku sekelompok orang terus menerus mendapat pertolongan, tidak membahayakan mereka, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka sampai datang ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dari para a'immah seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, mereka mengatakan mereka ini adalah ahli hadis. Kalau bukan ahli hadis Taif al-Mansurah ini, saya enggak tahu lagi siapa Taif al-Mansurah, kata Imam Ahmad. Dan memang terbukti dalam sejarah yang gigih membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman itu adalah para ulama ahli hadis. Dan terbukti dalam sejarah dan pengakuan dari berbagai ulama yang mempelajari berbagai madhab bahwa ketika membuka buku-buku fikih diketemukan pendapatnya ahli hadis adalah pendapat yang paling kuat. Karena mereka komitmen dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan kalau mereka bukan ahli hadis, ya, tidak tahu siapa lagi mereka. Nah, mereka disebut juga sebagai at-ta'if al-mansurah. Apa ahli hadis? Ya, bukan artinya ahli hadis, ya, dia harus berkecimpung dengan hadis saja. Nah, ya, ahli hadis artinya dia bersandar di atas hadis, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kuatnya bersandarnya terhadap hadis, ia mempunyai perhatian yang lebih terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hal tersebut menyebabkan mereka untuk senantiasa mempelajarinya, ya, dan menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaganya dari segala sesuatu yang bisa membahayakan hadis Nabi, dari kedustaan para pendusta atau kesalahan rawi-rawi yang lemah dalam periwayatan atau ditinggalkan riwayatnya. Iya. Ini penamaan yang ketiga, at-ta'ifah al-mansurah. Kemudian penamaan yang ke Nah, kembali saya ingatkan di sini bahwa al-mansurah yang tertolong. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa agama Allah itu nampak dengan dua perkara. Maka tertolongnya itu pun dengan dua perkara. Sebab pertolongan dengan dua perkara, dengan pedang dan tombak dan hujjah, dengan hujjah dan bayan. Ya, hujjah dan penjelasan. Nah, dan pasti orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَكُمُ الْغَالِبُونَ. Dan telah tetap ucapan kami kepada hamba-hamba kami para rasul bahwa mereka sungguh akan mendapatkan pertolongan, dan sungguhnya tentara-tentara kami mereka lah yang akan menang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataballahu la aghlibanna ana wa rasuli. Allah telah menetapkan saya akan menang, ya, saya dan para rasulku. Nah, kemudian penamaan yang keempat adalah mereka dinamakan as-salafiyun. Ya. Salafiyun jamak dari salafi. Kalau satu orang disebut salafi, kalau banyak orang salafiyun. Apa arti as-salafiyun? As-salafiyun ini nisbah. Mereka mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Itu artinya salafiyun. Mengikuti jalan para ulama as-salaf. Siapakah as-salaf itu? As-salaf secara bahasa adalah orang yang mendahului kamu. Sudah mendahului kamu. Apakah dia ayahmu atau nenek moyangmu sudah terdahulu. Itu as-salaf. Secara bahasa. Adapun secara istilah, as-salaf adalah tiga generasi pertama. Ya. Yaitu para sahabat, generasi para sahabat. Yang kedua generasi, murid-muridnya para sahabat yang disebut dengan nama at-tabi'in. Yang ketiga adalah generasi murid-murid, murid-muridnya para sahabat. Murid-muridnya para tabi'in yang disebut dengan nama tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir. Kata beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Beliau dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya. Jadi tiga generasi semuanya mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disifatkan sebagai sebaik-baik manusia. Mereka inilah yang disebutkan para ulama as-salaf. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, dalam hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Karena tidaklah mereka disebut sebagai sebaik-baik manusia kecuali wajib untuk diikuti. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, di dalam sejarah tidak terbukti para sahabat, para a'immatus salaf ada melakukan bid'ah. Mereka adalah manusia yang paling baik menampilkan agama ini. Dan agama yang sampai kepada kita, ya, itu datangnya dari jalan mereka. Datangnya dari jalan mereka. Karena itu diabadikan di dalam Al-Quran, kewajiban untuk mengikuti jejak mereka. Pujian bagi siapa yang mengikuti mereka, dan ancaman yang sangat keras bagi siapa yang menyelisihi jalan para ulama as-salaf. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena ittaba'uukum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi puji di sini dua golongan. Golongan yang pertama adalah para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Golongan yang kedua adalah orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang terpuji. Apa pujiannya? Disebutkan empat pahala. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Yang kedua, disiapkan untuknya sorga-sorga, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, dikatakan mereka kekal di dalamnya. Yang keempat, dikatakan mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Artinya siapa yang tidak mengikuti para ulama as-salaf, ya, tidak baik dalam mengikutinya, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan ini dan akan menjadi orang yang binasa dan sengsara. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at matira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Siapa yang durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, dikatakan nuwallihi matawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi dalil mengikuti jalan para ulama salaf dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga sepakat para a'imah akan hal tersebut. Ibnu Qudamah menyebutkan kesepakatan dalam Dhammut Ta'wil. Kata Ibnu Qudamah, telah sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalannya para ulama salaf. Ibnu Al-Qayyim juga dalam I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan kesepakatan para ulama. Dan dua alim ini adalah dua alim yang tidak gampang mengucapkan kalimat sepakat. Dan mereka adalah dua alim yang mengetahui seluruh pendapat para ulama dari berbagai negeri. Dan mereka mengatakan sepakat untuk mengikuti atau wajibnya mengikuti jalannya para ulama salaf. Jadi mengikuti jalan para ulama salaf hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan pula suatu alternatif, boleh dia memilih ya. Tapi wajib dia mengikuti. Kapan dia tidak ikut jalannya, maka dia pasti di jurang kesesatan ya. Dia pasti di jurang kesesatan. Nah, karena itu orang yang bernisbah kepada mereka mengatakan dirinya salafi, bukan nisbah yang tercela dan bukan mengelompokkan manusia. Sebab penisbatan tersebut kembalinya kepada para ulama as-salaf yang mereka ini yang menampilkan Al-Quran dan Sunnah. Menampilkan Al-Quran dan Sunnah. Dan penisbatan salafi ini penisbatan yang sudah lama dipakai oleh para a'immah. Masyhur dalam buku-buku hadis. Semua orang aja di zaman ini karena keterasingan sunnah dan asingnya sunnah di zaman ini, ada yang menyebutkan nama salafi. Oh, ini kelompok dari mana lagi nih? Nah, demikian. Jadi ini adalah penamaan yang sudah lama. Sudah lamanya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan dirinya salaf. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika berucap kepada anaknya Fatimah, menjelaskan bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal, beliau berkata, ittaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salafi ana laki. Kata beliau, takwalah kamu kepada Allah wahai Fatimah, dan bersabarlah kamu. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jadi beliau sendiri menamakan dirinya salafi. Ya, karena itu penamaan ahli sunnah wal jamaah, penamaan salafi, penamaan at-ta'if al-mansura, penamaan al-firqatun najiyah, ini tidak kembali kepada satu partai apapun. Tidak kembali kepada satu golongan apapun. Tidak kembali kepada satu kelompok apapun. Tapi penamaan ini semuanya kembali kepada Islam yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dari langit yang ketujuh. Ini diantara beberapa penamaan ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagus di sini setelah menguraikan penamaan-penamaan tersebut, saya sebutkan sedikit sejarah. Ya, kenapa bisa ada penamaan-penamaan ini? Nah, asalnya kaum muslimin disebut dengan satu nama muslim, kaum muslimin. Walladhi sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin. Iya. Kemudian setelah itu, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mulai terjadi fitnah. Dan awal terjadi fitnah adalah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Situ awal mulai terjadi fitnah. Dan sebutkan oleh Ibnu Sirin dan lain-lainnya bahwa mereka dulu tidak bertanya tentang isnad. Jadi kalau ada hadis mereka terima, sebab orang yang menyampaikannya dianggap semuanya bagus dan di atas Islam yang benar. Maka kata Ibnu Sirin, setelah terjadinya fitnah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, rupanya baru tahu bahwa ada orang yang menyimpan dari tuntunan Islam yang benar. Ya, karena itu mulai ada penamaan ahli sunnah, orang yang berada di atas sunnah. Artinya ikut di atas sunnah Nabi, lawan dari bidah. Karena itu kata Ibnu Sirin, kanu la yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, ya. Qalu sammu lana rijalakum. Dulunya mereka tidak tanya tentang rawi yang menyampaikan hadis. Begitu terjadi fitnah, yaitu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, mulailah para ulama bertanya ketika disampaikan hadis, siapa yang menyampaikan hadis ini kepada kamu? Maka kata Ibnu Sirin, diambillah dari ahli sunnah, dan kalau dia bukan ahli sunnah tidak diambil darinya. Nah, maka para ulama untuk mendekatkan pemahaman kepada manusia, sebab seluruh kelompok ini yang berada di atas kesesatan, kalau ditanya, kamu muslim? Apa dia jawab? Muslim, kan begitu? Ya. Bahkan kalau ditanya, kamu berpedoman dengan apa? Ya, semuanya pasti bilang, aku berpedoman di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau begitu bingung umat Islam. Ya. Tidak bisa membedakan antara yang mana yang hak dan yang batil. Karena itu para ulama mendekatkan pemahaman mereka dengan penamaan-penamaan yang ada asalnya dari Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para ulama as-salaf. Ya, dengan di sini terjadi kesepakatan. Andai kata tidak ada kesepakatan ini, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Tapi kesepakatan tersebut cukuplah sebagai hujjah akan benarnya penamaan-penamaan itu selain dari mempunyai dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi penamaan itu pun mulai muncul. Ya. Mereka dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, dinamakan sebagai at-ta'ifah al-mansurah, ya. Dan juga disebut sebagai al-firqatun najah dan as-salafiyun. Ya. Dan penamaan-penamaan mereka itu sama sekali tidak sama dengan penamaan kelompok yang lainnya. Tidak samanya ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, penamaan-penamaan ahli sunnah itu adalah penamaan yang tidak pernah keluar dari Islam yang benar, dari umat Islam yang terbentuk di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak pernah keluar dari situ. Jadi kalau ada penamaan ahli sunnah wal jamaah, as-salafiyun, at-ta'if al-mansur, al-firqatun najah, pasti kembalinya kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Iya. Kembalinya ke situ. Kemudian yang kedua, berbeda dengan penamaan lain. Ini menamakan kelompoknya, ya, dengan kelompok yang terjadi, misalnya Jahmi, pengikutnya Jahm bin Safwan, ikut kepada pimpinannya, ya, Jahm bin Safwan, Ash'ari, ikut kepada Abu Hasan al-Ash'ari yang sudah bertobat dari pemikirannya, atau Al-Maturidi, ikut kepada Abu Mansur al-Maturidi, nah, atau misalnya penamaan yang lain, ikut kepada pimpinannya, ya. Seperti Al-Kamiliyah ikut kepada Abu Kamil, suatu kelompok yang sangat sesat. Atau kembali kepada sifat kesesatannya, seperti Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka sesat di dalam suatu masalah dan disifatkan mereka sebagai i'tizal, orang yang menyendiri. Ar-Rafidah, sebab mereka menolak kekuasaan, menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan ini adalah sesat menurut kesepakatan para ulama. Karena itu mereka dikatakan Rafidah. Jadi penamaan-penamaan kelompok yang lainnya itu tidak kembali kepada umat Islam di zaman Nabi. Kembali kepada pimpinannya atau kepada sifat kesesatannya atau sifat penyimpangannya. Demikian pula Ikhwani. Ikhwani pasti kembali kepada pimpinannya, muasisnya, Hasan al-Banna. Ya. Jemaatul Tabligh kembali kepada pimpinannya, ya, Muhammad Ilyas, yang mengambil inisiatif dasar gerakan jemaat tabligh diambil dari wasit mimpi. Ya. Jadi mereka adalah kelompok yang membangun dasar pemikirannya dibangun di atas dasar mimpi. Ya. Nah, demikian pula Hizbut Tahrir kembali kepada Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Dan lain-lainnya dari kelompok-kelompok. Adapun penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya, ini adalah penamaan yang kembali hanya kepada umat Islam yang terbentuk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keistimewaan dari sisi yang kedua, penamaan ahli sunnah. Penamaan ahli sunnah wal jamaah itu mengandung Islam secara sempurna. Ya. Al-Quran dan sunnah. Siapa yang bernama dengan ahli sunnah wal jamaah? Dengan makna yang telah kita sebutkan tadi. Tidak ada makna kecuali dia mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kan begitu? Berbeda dengan penamaan yang lain. Penamaannya kadang kembali kepada kelompoknya dan tidak lepas dari kesalahan. Ya. Berbeda dengan penamaan itu tadi, pasti terkandung dalamnya Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, penamaan-penamaan ahli sunnah itu adalah penamaan yang sabit dari nas-nas sunnah. Ada dasarnya dari nas sunnah. ya, dan juga disepakati oleh para a'immah, ya, di dalam menghadapi firqah, kelompok-kelompok yang sesat, dimunculkan penamaan tersebut. Berbeda dengan penamaan ahlul bidah. Ya. Coba tanya jemaah-jemaah yang kita sebutkan tadi, apa dalilnya mereka bernama dengan nama itu tadi? Ya. Mereka tidak mempunyai satu dalil apapun. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat, ikatan loyalitas dan permusuhannya. Orang yang bernama dengan penamaan ahli sunnah wal jamaah, kalau ada loyalitas dan permusuhan, pasti semuanya dibangun di atas Islam dan dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka akan loyalitas kepada muslim yang berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah dan benci kepada pelaku bidah dan ahlul bidah, siapapun mereka. Loyalitasnya kembali di atas sunnah. Tapi berbeda dengan penamaan kelompok-kelompok itu tadi. Iya. Coba sebagian jemaah itu diterangkan kesalahan pimpinannya, maka anggotanya, ya anda tahu apa yang diterangkan, yang penting saya harus membalas kamu. Demikian keadaan banyak kelompok yang dibutakan hatinya. Nah, jadi ikatan loyalitas berbeda. Loyalitas ketika bernama dengan penamaan ahli sunnah, itu pasti akan kembali kepada Al-Quran dan sunnah saja. Ya, tidak kembali kepada satu jemaah tertentu, tidak kembali kepada satu bentuk tertentu. Ya. Kemudian keistimewaan dari sisi yang kelima, orang yang bernama dengan penamaan ahli sunnah, kalau dia punya sifat fanatik, ya, maka fanatiknya pasti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Berbeda dengan kelompok yang lain atau jemaah yang lain. Ya, kalau dia fanatik, pasti fanatiknya ya kepada pimpinannya atau kepada yang lainnya. Nah, kemudian yang keenam, keistimewaan dari sisi yang keenam, penamaan-penamaan ahli sunnah sama sekali tidak pernah menyeru kepada bidah atau menggambarkan suatu bidah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Berbeda dengan ahlul bidah, penamaan-penamaan mereka ya kadang menggambarkan suatu bentuk ciri tersendiri yang merupakan ciri bidahnya. Orang-orang Jahmiyah, ya, ciri mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk dan kesesatan yang lain, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Kemudian apa, kelompok Al-Mu'tazilah, kesesatan mereka. Kelompok Rafidah, menggambarkan kesesatan mereka. Ya. Atau kelompok misalnya Hizbut Tahrir, yang katanya ingin bergerak di dalam mendirikan khilafah Islamiyah dengan seluruh bentuk kebebasan. Ini adalah suatu bentuk kebebasan, tidak terbatas. Ya. Nah, dan ini adalah suatu kesesatan. Kembali kepada bentuk kesesatannya. Jemaatut Tabligh, ya, dengan bentuknya, ya, dia namakan sendiri tabligh, menyampaikan, atau disebut dengan, di suatu riwayat disebut juga dengan nama jemaatut da'wah. Ya. Mereka terkenal dengan dua nama ini, jemaatut tabligh atau jemaatut da'wah. Kalau di Indonesia terkenalnya jemaatut tabligh, kalau negeri Arab terkenalnya jemaatut da'wah. Ya. Kembali kepada suatu hal yang menggambarkan ciri mereka. Ciri mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan penamaan-penamaan ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah satu kebenaran yang harus diterangkan, ya, supaya tidak membingungkan umat. Supaya tidak membingungkan umat. Nah, kemudian di sini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kelompok ahli Sunnah wal Jamaah itu mansur, tertolong ila qiyamis sa'ah, sampai hari kebangkitan. Dan ini masalah yang keempat. Ya. Apa maksudnya sampai hari kebangkitan? Apakah sampai hari kebangkitan kelompok ini tetap ada? Kemudian terjadi hari kiamat pada saat mereka di situ? Ya. Atau hari kebangkitan maksudnya sampai dekat hari kebangkitan? Nah, pendapat yang kedua ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, bahwa sampai hari kebangkitan yaitu sampai dekat hari kebangkitan. Sebab disebut dalam sebagian riwayat, di akhir zaman sebelum hari kebangkitan, Allah mengirim angin yang sangat lembut, tidaklah menyentuh seorang mukmin yang ada satu titik keimanan dalam hatinya kecuali dia akan diwafatkan. Ya. Kalau begitu, akan bangkit hari kebangkitan itu terhadap sejelek-jelek manusia. Karena itu makna sampai hari kiamat, maknanya sampai dekat hari kiamat. Ini penafsiran yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Nah, Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, setelah menjelaskan, beliau berkata, "Fahada i'tiqadu al-firqati an-najiyah al-mansurah ila qiyam as-sa'ah ahli sunnah wal jamaah." Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, terus menerus mendapat pertolongan sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Apa keyakinannya? Keyakinannya kata beliau, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, hari kebangkitan setelah mati, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Beliau katakan bahwa ahli sunnah wal jamaah keyakinan mereka adalah ini. Dan apa yang disebut di sini, ini adalah rukun iman yang enam. Karena itu ahli sunnah wal jamaah ketika menjelaskan tentang akidah, ya, menjelaskan tentang akidah, maka mereka berbicara tentang rukun iman yang enam, uraian akidah mereka. Ya. Secara global, pembahasan akidah kalangan ahli sunnah itu disebut tiga perkara. Perkara yang pertama yang disebut adalah pembahasan rukun iman yang enam. Yang kedua, pembahasan tentang ciri-ciri khusus yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Kemudian yang ketiga dari pembahasan akidah yang mereka sebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan suluk secara umum yang dipegang oleh ahli sunnah. Ini tiga perkara yang disebut dalam buku I'tiqad, dan tiga-tiganya dituangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau ini. Iya. Namun beliau tekankan sebagai dasar bahwa i'tiqad itu dibangun di atas pembicaraan tentang rukun iman yang enam. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Berbicara tentang keimanan kepada Allah akan menyinggung tiga jenis tauhid. Menyinggung tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ini pembahasan yang luas. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja, hampir kebanyakan bukunya di sini, ini menerangkan tentang salah satu jenisnya, yaitu tauhid asma wa sifat. Dan tauhid asma wa sifat inilah yang banyak terjadi penyimpangan di abad-abad pertama. Dari generasi, dari zaman setelah para sahabat sampai ke masa Ibnu Taimiyah dan setelahnya, kebanyakan penyimpangan dalam asma wa sifat. Karena itu antum lihat karangan-karangan mereka yang terbanyak itu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, berbicara. Berbeda dengan belakangan, ya. Belakangan sudah mulai terjadi penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Bukan artinya di zaman sebelumnya tidak disinggung tauhid uluhiyah, disinggung, cuma tidak sedetail di belakangan. Ya, sebab di zaman belakangan ini muncul penyimpangan dalam tauhid peribadatan kepada Allah. Orang sudah menyembah kuburan, tawaf di kuburan, sampai ada yang tingkat kesyirikannya melebihi kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkan tentang tauhid uluhiyah. Ya. Jadi terangkan tentang tauhid asma wa sifat di zaman tersebut, diterangkan secara rinci dan meluas karena banyaknya penyimpangan dalam masalah itu. Kemudian ketika berbicara tentang para malaikat, ya, disinggung banyak hal tentang keimanan terhadap para malaikat, keimanan kepada para rasul, disinggung hak rasul itu apa, kewajiban terhadap rasul, apa makna keimanan kepada rasul, keimanan kepada kitab-kitabnya, disinggung buku-buku apa turunkan, kewajiban ikut kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mengikuti jejak, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat yang merupakan rukun iman yang kelima, ini dibahas banyak masalah. Yaitu secara umum adalah kehidupan setelah meninggal. Kalau setelah meninggal, ini banyak masalah. Masuk ke dalamnya alam kubur, alam barzah. Juga dibahas tentang hari kebangkitan. Dibahas setelah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia, dikumpulkan di padang mahsyar, kejadian di padang mahsyar, mauqif, ya. Kemudian masalah melihat Allah di padang mahsyar, masalah telaga di padang mahsyar, kemudian masalah pembagian kitab-kitab, kemudian masalah timbangan, ya. Kemudian masalah kisab, kisaf, dan disinggung juga termasuk rangkaian keimanan kepada hari akhirat, tentang sorga dan neraka, jembatan tentang sorga dan neraka. Ini masuk dalam pembahasan i'tiqad. Juga disebutkan tentang pembahasan syafaat. Ya, karena itu kita akan ketemukan dalam buku ini banyak pembahasan berkaitan dengan ini. Sebab masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Dan juga yang terbanyak dikarang di kalangan para ulama salaf terdahulu adalah masalah takdir. Ya. Seputar masalah takdir. Sebab banyak penyimpangan yang terjadi di awal generasi Islam bermula dari permasalahan takdir. Ya. Bermula dari permasalahan takdir. Nah, sekarang saya akan menerangkan secara global keimanan kepada atau jumlah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Kata beliau, wa huwa al-imanu keyakinan al-firqatun najah taif al-mansurah ahli sunnah al-jamaah itu adalah apa? Yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Ya. Beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan setelah mati, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ya. Di dalam menguraikan masalah ini, ya, ada beberapa perkara yang perlu kita terangkan. Nah, yang pertama, diketahui bersama bahwa rukun iman yang enam itu adalah dasar syahnya keislaman seseorang, dasar syahnya keimanan seseorang, dan tidak ada keberuntungan bagi seorang kecuali dengan meyakini seluruh hal ini. Maka di sini ada beberapa masalah yang perlu diuraikan. Masalah yang pertama berkaitan dengan keimanan kepada Allah, al-imanu billah. Keimanan kepada Allah terkandung di dalamnya beberapa perkara. Yang pertama, beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah beriman akan nama-nama dan sifatnya. Adapun beriman akan wujud Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu hal yang ditetapkan oleh fitrah manusia, akal sehat, dan ditetapkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, fitrah manusia, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau dalam keadaan kaumnya seperti itu, fitrah beliau mencari bahwa ada yang mencipta. Karena itu kisah yang masyhur dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, bagaimana beliau mencari Rabbnya, sembahannya. Ya. Pertama kali dia lihat bulan, ya. Kemudian dia katakan, oh inilah sembahanku. Dia adalah makhluk yang besar. Dia adalah sesuatu yang besar. Nah, katanya hada Rabbi. Tapi begitu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, apa? La uhibbul afilin. Saya tidak senang kepada yang tenggelam, yang hilang. Ya. Dan tidak seperti itu ketentuan. Fitrahnya menangkap. Kemudian lihat matahari. Nah, pertama anu ya, pertama malam hari, malam. Kemudian dia lihat bintang. Setelah itu bulan. Ya. Kemudian setelah itu dia lihat matahari. Oh ini lebih besar. Ini Rabbku. Setelah terbenam, maka Nabi Ibrahim pun berkata, andai kata Rabbku tidak memberi hidayah kepada aku, saya akan terjadi termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Sebab sudah tiga kali beliau dengan fitrahnya menetapkan bukan ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Ya. Memberikan hidayah kepada beliau. Nah, maka ini ditetapkan oleh fitrah. Sampai pernah suatu kejadian disebutkan bahwa ada orang komunis yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Dengan sendirinya dia berkata, wahai Tuhanku. Takjub dia, wahai Tuhanku. Dia berkata seperti itu. Ya, ini fitrahnya memberikan seperti itu tanpa dia sadari. Dan ditunjukkan pula oleh akal yang sehat. Nah, dikisahkan satu kisah dari Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah didatangi oleh orang-orang Ad-Dahriyun. Kelompok Ad-Dahriyun ini sama kelompok komunis, mengingkari adanya Tuhan. Maka mereka masuk kepada Abu Hanifah, kemudian mereka bertanya, apa yang kamu sedang pikirkan? Apa yang kamu lakukan? Kata Abu Hanifah, saya berpikir sesuatu yang sangat mengherankan saya. Mereka bertanya, apa yang mengherankan kamu? Kata Abu Hanifah, saya berpikir ada perahu. Perahu ini berjalan sendiri, tidak ada yang mengemudi, dan tidak ada awak kapalnya. Berjalan sendiri, dengan rapinya berjalan sampai ke tempat. Kemudian perahu ini menaikkan kemudian setelah itu naik barangnya sendiri. Naik sendiri ke atas perahu dan seterusnya. Kata orang-orang Dahriyun, kamu ini gila. Berpikir sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu pasti ada yang mengaturnya, masa berjalan sendiri. Nah, kemudian Abu Hanifah membalikkan mereka. Kalau begitu kalian lebih gila lagi. Tidak mungkin alam ini terjadi, tidak ada yang mengatur. Nah, tidak ada yang mengaturnya. Dan mereka pun kalah dengan itu dan masuk Islam. Ini terbukti dengan akal sehat. Dengan akal sehat menunjukkan ke sana. Karena itu disebutkan oleh para ulama, keadaan makhluk ini, keadaan suatu yang terjadi, apa yang terjadi ini tidak lepas dari tiga keadaan. Apakah dia terjadi sendiri? Apakah dia terjadi sendiri? Dan ini mustahil. Tidak mungkin suatu dia terjadi sendiri. Ya kan? Mustahil. Ya. Kecuali pikirannya sebagian orang-orang filsafat. Ya. Yang sudah dikatakan tidak mempunyai akal. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan terjadi sendiri ini tidak mungkin. Kalau dijad keadaan yang kedua, kemungkinan yang kedua, suatu yang terjadi ini mengadakan dirinya sendiri. Dan ini juga adalah suatu hal yang mustahil. Ya kan? Kalau begitu sisa kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, suatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya. Iya, ada yang mengadakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang mencipta. Nah, inilah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Tetapkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta? Jadi kasih dua kemungkinan manusia yang ada ini. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Tanpa satu perintah. Mereka ada di sini tanpa satu perintah. Kalau memang tanpa satu perintah, berarti mereka yang mencipta dirinya sendiri. Mereka adalah pencipta. Dan ini dua-duanya tidak mungkin. Karena itu fitrah yang sehat seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala, ketika mendengar ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib, maka kata beliau, hampir isi dadaku itu terbang karenanya. Ya. Betul-betul terkait fitrah beliau mendengar ayat ini. Sebab manusia yang ada tidak mungkin terjadi tanpa satu perintah dari yang menciptakannya. Ya, kalau tidak, maka keharusannya dia menciptakan dirinya sendiri atau dia mengadakan dirinya sendiri. Dan ini mustahil. Ini mustahil. Jadi keimanan kepada Allah yang pertama, mengakui, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah ifraduhu ta'ala bi af'alihi al-khaffati bihi. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya yang khusus baginya. Di dalam perbuatannya yang khusus baginya. Nah, seperti al-mulk wal khalq, Allah yang mencipta, memberi rezeki, menetapkan ajal dan lain-lainnya. Maka yang seperti ini adalah perbuatan Allah. Kita harus tetapkan hal tersebut khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menetapkan suatu perbuatan khusus bagi Allah kepada makhluk, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kalau ada yang berkata ada yang mencipta selain Allah, maka itu adalah berbuat kesyirikan. Nah, kecuali kalau makna sana'a. Sana'a artinya membuat. Ya, kalau membuat lain lagi. Iya. Sebab ini lafaz musytarak. Karena itu tidak masuk di dalam bentuk ini. Maka tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan yang khusus bagi Allah. Ini keimanan yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah, bahwa Allah yang Maha Mencipta, memberi rezeki, ya, menghidupkan dan mematikan. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Mengimani banyak bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian yang keempat adalah tauhid al-asma wa sifat, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa memalingkan maknanya ataupun tanpa meniadakannya sebagaimana yang akan diterangkan. Iya. Ini keimanan kepada Allah. Adapun keimanan kepada para malaikat, waktu asar jam berapa? Baik, di sini masalah yang kedua berkaitan dengan keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada malaikat secara umum beriman bahwa mereka adalah makhluk yang hidup, berbicara, diciptakan dari cahaya, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Mereka punya ilmu, keadaan-keadaan, kehendak, amalan-amalan yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Ya, mereka adalah hamba yang taat dan tunduk kepada Allah. Ini global. Yang paling ingin dirinci di dalam keimanan kepada para malaikat ini, kita harus menguraikan beberapa masalah. Masalah yang pertama tentang definisi malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat secara bahasa jamak dari malak, atau jamak dari ma'lak. Malaikat, ya, jama' dari mal'ak, ya. Jadi jama' dari mal'ak, dan mal'ak ini asalnya dari ma'lak, dan ma'lak itu sendiri dari kalimat al-aluka. Al-aluka maknanya adalah ar-risalah, yang diutus, ya. Nah, ini arti secara bahasa. Secara syar'i, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan ditugaskan kepada mereka amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, apa arti beriman kepada malaikat? Ini masalah kedua. Apa arti beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat artinya membenarkan adanya malaikat itu. Iya. Kemudian membenarkan wujudnya para malaikat dan tugas-tugas yang mereka lakukan. Apa yang dirinci, kita imani secara terperinci. Apa yang disebut secara global, kita imani secara global. Nah, dan kita akan merinci dong, menyebutkan hal yang global di sini. Masalah yang ketiga berkaitan dengan malaikat, sifat-sifat para malaikat. Sifat para malaikat secara umum terbagi dua. Ada sifat secara hissiah, yaitu bentuknya bagaimana. Dan ada sifat ma'nawiyah, keadaan para malaikat, ya, keadaannya, ma'nawiyahnya bagaimana. Adapun sifat hissiyah, bentuknya mereka, pertama, para malaikat itu mempunyai tubuh yang sangat besar sekali. Nah, sampai disebutkan dalam riwayat pada sebagian malaikat, seperti salah satu malaikat penyandang al-arsh. Salah satu malaikat penyandang al-arsh, Dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dikatakan bahwa baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Antara syahma udunihi, ujung telinganya, ya, sampai ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Ini malaikat penyandang arsy. Ini yang menyandangnya. Dan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyandang arsy. Ya. Di atasnya al-arsy. Dan al-arsy kita akan sebutkan nanti rincian bagaimana kriterianya dan sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang pembahasan. Ya. Baik. Kemudian disebutkan bahwa di langit itu ada malaikat yang dia ini terus-menerus menangis dan meneteskan air mata. Dari tetesan air matanya ini, itu setiap malaikat sujud di atasnya. Nah, baik, sini juga penyebutan tentang adanya mata bagi malaikat, ya, dan diterangkan dalam hadis tentang kisah Nabi Musa yang beliau meninju malaikat itu, malaikat maut, sampai keluar matanya. Nah, kemudian datang mengeluhkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian dikembalikan matanya. Baik. Ya, sifat berikutnya, malaikat diciptakan dari cahaya. Ini diterangkan dalam hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marjin min nar. Sungguhnya malaikat itu dicipta dari cahaya. Adapun jin, mereka dicipta dari api. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat itu mempunyai sayap. Sayapnya bermacam-macam. Ada yang punya dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Dan selain dari itu, dalam Al-Quran dikatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Dialah Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan, yaitu diutus ke bumi. Malaikat yang mempunyai sayap-sayap, ada yang dua, tiga dan empat. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dua kali dalam wujud aslinya. Dan Jibril mempunyai 600 sayap. Iya. 600 sayap yang menutupi ufuk. Kemudian sifat berikutnya dari sifat malaikat, ini yang keempat. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Para ulama berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ra'a aydiyakum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Maka begitu melihat tangan mereka tidak memegang makanan itu, maka Nabi Ibrahim aneh terhadap mereka dan muncul rasa ketakutannya. Ya. Jadi datang tamu kepada Nabi Ibrahim, para malaikat dalam berwujud manusia. Nabi Ibrahim kemudian menyuguhkan makanan yang terbaik yang beliau punyai. Malaikat tidak menyentuhnya. Nah, ini dijadikan sebagai tanda bagi beliau bahwa ini malaikat. Dan tidaklah malaikat diutus seperti ini kecuali untuk menurunkan adab. Maka beliau pun khawatir. Muncul kekhawatiran. Nah, ini pendalilan sebagian para ulama. Nah, kemudian yang ke lima dari sifat para malaikat, mereka mampu untuk berubah-ubah wujud, diberi kemampuan. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi dengan bentuk A'rabi, ya. Sebagaimana di dalam hadis tentang kisah pertanyaan Jibril yang masyhur itu, ya, juga berwujud manusia seperti dalam hadis Jibril yang masyhur. Dan di dalam Sahihain juga diterangkan datang kepada tiga orang yang diuji, satunya buta dan satunya botak dan satunya lagi punya penyakit diutus Jibril dalam keadaan mereka, ia berbentuk seperti bentuk mereka dulu, ya, jadi bisa berwujud. Demikian. Ini diantara sifat-sifatnya. Dan telah kita sebutkan bahwa malaikat tadi mempunyai mata. Baik, kemudian sifat yang kedua adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyahnya, para malaikat itu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah pada apa yang mereka diperintah, dan mereka melakukan apa yang diperintah. Sifat mereka yang kedua, mereka hanya beribadah kepada Allah. Iya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. Sifat yang ketiga, malaikat juga punya rasa malu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Utsman bin Affan, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah?" Tidakkah saya malu dari seorang lelaki yang para malaikat malu darinya? Menunjukkan bahwa mereka ada rasa malu. Ya. Dan mereka tidak pernah sama sekali ada rasa letih, malal, capek. Ini sebagian penggambaran dari sifat para malaikat. Kemudian masalah yang keempat berkaitan dengan malaikat, kapan waktu penciptaannya? Waktu penciptaan di sini yang ingin kita terangkan, apakah dia sebelum Nabi Adam atau setelahnya? Bukan artinya waktu tepatnya kapan dicipta, sebab yang seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu diciptakannya para malaikat itu adalah sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, "Saya akan membuat atau saya akan menjadikan khalifah di muka bumi." Nah, masalah yang kelima berkaitan dengan jumlah para malaikat. Berapa jumlah mereka? Ya. Jumlah mereka dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُدُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali ia. Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahuinya. Yang jelas jumlahnya sangat banyak sekali. Tepatnya berapa tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Disebutkan penyebutan dan sangat banyak tentang para malaikat. Nah, di Baitul Ma'mur masuk 70 ribu malaikat tiap hari, tidak kembali lagi. Ya. Kemudian neraka Jahannam pada hari kiamat itu diseret dalam keadaan dia terikat oleh 70 ribu tali, dan setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Kali saja 70 ribu kali 70 ribu. Nah, jumlah yang sangat banyak para malaikat. Ini yang menarik, neraka Jahannam saja, belum lagi yang lainnya. Subhanallah. Dengan mengetahui ini, seorang semakin bertambah keimanan, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, kebesarannya. Ini makna i'tiqad. Seorang membaca, mempelajari, menambah keimanannya dan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ia terpacu untuk banyak beribadah kepadanya. Masalah berikutnya adalah masalah nama-nama para malaikat. Dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan beberapa nama. Dalam Al-Quran disebut Jibril dan Mikail. Ya, di surah Al-Baqarah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebut Israfil. Allahumma Rabb Jibra'ilah wa Mikailah wa Israfil. Ya. Nah, ini tiga nama. Juga dalam Al-Quran disebut Malik, penjaga neraka. Wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ada yang menyebut Ridwan penjaga surga, disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tapi enggak tahu apakah ada dalilnya yang kuat atau tidak. Kemudian Munkar dan Nakir, ini sabit dalam hadis riwayat Bukhari dan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidzi. Masuk ya. Baik. Sekira cukup sampai sini ya. Kita lanjutkan nanti setelah asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.